بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar bab qada'il hajah dari risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita masuk ke hadis yang berasal dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'id qala ghufranak. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari ghaid, tempat seseorang membuang hajah, beliau mengucapkan doa ghufranak. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan kenapa kalimat ghufranak ia di fathah, disebabkan karena adanya fi'il yang ditakdirkan terletak setelahnya dan dihapus, sehingga secara penglafazan seakan-akan ketika seorang mengatakan ghufranak, ia mengucapkan as'aluka ghufranak, saya meminta, memohon ampunanmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla selepas dari ia membuang hajatnya tersebut. Dan telah terjadi khilaf di antara mereka para ulama terkait munasabah, sebab dan hikmah kenapa seseorang ketika selesai membuang hajah dia keluar dari tempatnya tersebut mengucapkan doa ghufranak. Sebagian di antara mereka para fuqaha menyebutkan bahwasannya pada keadaan dan kondisi seseorang membuang hajah, ia dilarang untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seakan-akan di tempat tersebut ia terlalaikan, tercegah, terhalangi dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika dia keluar dari tempat tersebut, ia memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha yang lainnya, dan ini dirajihkan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwasanya keadaan seorang muslim ketika dia membuang hajatnya dan kotoran yang dia buang adalah kotoran hissi, maka mengingatkan seorang muslim bahwasanya di sana ada kotoran yang berbentuk maknawi tidak terlihat, dan itu adalah perbuatan dosa-dosanya dan kemaksiatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentulah kebutuhan seseorang untuk dia membuang kotoran-kotoran yang ada pada dirinya secara maknawi jauh lebih besar dan lebih dibutuhkan oleh dirinya dibandingkan membuang kotoran-kotorannya yang bersifat hissi. Sehingga ia memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia keluar dari WC tersebut. Ia mengucapkan doa ghufranak sehingga dia memohon ampunan dan memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah anjuran agar seorang muslim selepas dia membuang hajatnya, baik dia buang hajatnya tersebut di tempat yang tertutup ataukah di tempat yang terbuka, untuk hendaknya dia mengucapkan doa tersebut. Ia mengatakan ghufranak. Nah, dan ini termasuk dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi adanya faedah terkait hikmah disunnahkannya seorang menglafazkan doa ini dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan. Naam, sehingga diharapkan seorang terbersihkan dari kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, baik yang bersifat hissi atau bersifat ma'nawi. Adapun istilah ghufranak atau sebagian lafaz diistilahkan dengan kata maghfirah, yang artinya adalah ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata maghfirah itu sendiri adalah termasuk dari isim mushtaq, pecahan yang diambil dari kalimat maghfar. Arti maghfar atau mighfar adalah sesuatu yang dikenakan oleh seseorang untuk dia lindungi kepalanya ketika dia berperang melawan musuhnya, yang tujuan dari dia menutupkan sesuatu tersebut di kepalanya adalah yang pertama untuk menutupinya sehingga tidak terlihat siapa orang yang mengenakan penutup kepala tersebut. Kemudian yang kedua, dalam rangka al-wiqayah, untuk melindungi kepalanya dari tebasan pedang musuh-musuhnya, sebagaimana layaknya penutup-penutup kepala yang dipakai oleh seorang yang berperang terbuat dari bahan besi, sehingga dengan dia mengenakan penutup kepala tersebut akan bisa melindungi kepalanya. Ini dua tujuan yang diperoleh dan diinginkan oleh seseorang ketika dia mengenakan al-mighfar, penutup kepala tersebut, ketika berjihad, berperang melawan musuhnya. Dan kalimat maghfirah diambil dari istilah tersebut. Dan kalimat maghfirah diambil dari istilah tersebut. Karena itulah mereka, sebagian para ulama, mendefinisikan makna al-maghfirah adalah satrul dhunub wa tajawuzu anhu. Satrul dhanbi wa tajawuzu anhu. Arti dari maghfirah, ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla, terkumpul padanya dua masalah. Dua masalah yang diinginkan oleh seseorang yang memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah satrul dhunub. Ia berharap agar dosanya ditutupi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan perbuatan dosanya itu dilihat, diketahui oleh orang lain. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan terkait makna al-ithm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan dosa adalah ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Sesuatu yang tersimpan di dalam dirimu dan engkau benci kalau semisal terlihat oleh pandangan mata manusia yang lainnya. Ini definisi dari dosa. Karena itulah termasuk dari ciri atau sifat seseorang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-mujahirun, orang-orang yang dia terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan sehingga tidak malu untuk melakukannya, berbuat kemaksiatan tersebut, bahkan bila dilihat oleh mereka para manusia. Al-mujahirun adalah termasuk dari golongan orang-orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, semua umatku tersebut akan dimaafkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla kecuali al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dari sisi hukum dibedakan antara keadaan seorang yang mudhhiru fiskan, menampakkan amalan kefasikan dan perbuatan dosanya, dengan seorang yang menyembunyikan amalan dosa dan perbuatan kemaksiatannya tersebut. Kalau seorang yang menampakkan perbuatan kemaksiatannya dan dosanya, ketika kita ceritakan perbuatannya tersebut kepada orang lain, bukan termasuk dari ghibah, bukan perkara yang tercela dan dilarang di dalam Islam, karena semua orang mengetahuinya, karena semua orang melihatnya dan mengetahui dosa perbuatan si fulan tersebut. Berbeda halnya dengan seorang yang melakukan perbuatan dosa namun dia sembunyikan amalan dosanya. Maka dari sisi kita sebutkan kesalahannya, kita ceritakan kesalahannya, memiliki hukum yang berbeda di sisi mereka para ulama, dalam arti kata yang demikian termasuk dari perbuatan ghibah yang wajib justru kita menutupi perbuatan orang tersebut, sang mukmin tersebut. Di samping kita juga diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran yang diamalkan dengan memberikan nasihat, bimbingan, arahan kepada dirinya. Naam. Sehingga inilah makna dari kata ghufranak. Jadi seseorang berkeinginan dengan kata yang diucapkan ghufranak atau Allahumma ghfirli dan yang semisalnya, yang pertama dia berharap agar Allah Azza wa Jalla menutupi dosanya. Yang kedua dia berharap agar dosanya tersebut termasuk dari dosa-dosa yang dimaafkan, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada istilah al-maghfirah terkandung di dalamnya dua unsur masalah yang tadi kita sebutkan. Yang pertama satrul dzan, berharap agar dosanya ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah berharap Allah Azza wa Jalla yatajawazu anhu, memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. وعن ابن مسعود رضي الله عنه, dan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mendatangi al-ghaid, tempat beliau membuang hajatnya. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membawakan beliau dengan tiga batu, thalathati ahjar. Rasul memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk membawakan kepada beliau 3 batu tersebut. Fawajadtu hajaraini, maka beliau menjumpai 2 batu. Walam ajid thalitha, dan beliau tidak menjumpai batu yang ketiga. Jadi beliau cari, beliau hanya menemukan 2 batu saja. Beliau tidak menjumpai adanya batu yang ketiga. Tentu kita paham bagaimana kondisi daerah kota Mekah dan Madinah yang dari sisi tanahnya berbeda dengan tanah-tanah yang ada di negara kita pada umumnya. Di negara kita banyak dan mudah seseorang menjumpai batu-batu yang ada di sekitarnya. Adapun di kota Madinah dan Mekah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian terkadang sulit untuk didapatkan. Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan fa'ataitu birautsatin. Maka karena Ibnu Mas'ud tidak menjumpai batu yang ketiga, beliau mendatangkan rausah, kotoran binatang. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, kotoran binatang kalau semisal terletak di padang pasir yang panas dan terik, maka dia akan mengeras. Dia akan apa? Akan mengeras. Nah, sehingga mirip dengan batu. Fa akhadhahuma wa alqaw ar-rawsah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan beliau membuang kotoran binatang tersebut. Naam. Kemudian beliau menyebutkan hadza riksun. Ini adalah riksun. Riksun maknanya sama dengan najis. Sehingga tidak boleh seseorang beristinja dengan kotoran tersebut. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Wa zada Ahmad wa Daruqutni, dan ditambahkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam Daruqutni, disebutkan dengan lafaz i'tini bi ghairiha. Datangkanlah untukku dengan yang selainnya. Pada riwayat Al-Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni sebagai dalil pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya pendapat di antara mereka para fuqaha yang mengharuskan seseorang ketika dia beristijmar agar menggunakan batu dengan jumlah minimalnya adalah 3 batu. Tidak boleh kurang. Tidak boleh apa? Kurang. Kalau lebih dibolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan wa man istajmara falyutir. Ketika dia melakukan istijmar, membuang kotorannya tersebut dengan batu untuk dia mengganjilkan jumlah dari batu yang digunakannya tersebut. Tanpa disebutkan di sana jumlah minimal dan maksimalnya, menunjukkan penggunaan batu biqadril hajah, sesuai dengan hajat, kebutuhan dan kondisi orang yang memakainya. Namun Rasul mengarahkan agar dia mengganjilkan bilangan batu tersebut. Naam. Pada kalimat hadis hadza riksun, ini adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Pada sebagian riwayat, pada sebagian riwayat disebutkan ilat atau sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk dia beristijmar menggunakan tulang ataukah menggunakan kotoran-kotoran binatang. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ad-Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan inna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayastanja bi'azmin aw rawsin. Beliau melarang untuk seseorang beristinja menggunakan tulang ataukah kotoran. Waqala, kemudian beliau mengatakan innahuma la yutahhiran. Keduanya tidak bisa mensucikan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ma balul azmi war raus. Ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balul azmi war raus? Kenapa kita tidak boleh untuk membersihkan kotoran kita dengan tulang ataukah dengan kotoran tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya min ta'amil jin. Ia termasuk dari makanan-makanan saudara kita dari bangsa jin. Naam. Makanan-makanan dari saudara kita bangsa jin adalah dari tulang-tulang tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan atani wafdu nasibin. Telah datang kepada saya utusan dari bangsa jin. Fasa'aluni azad. Maka para utusan dari bangsa jin tersebut meminta bekal kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fada'autullaha lahum, maka saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Alla yamurru birausatin wala azmin illa wajadu alaihi ta'ama. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan untuk mereka ketika mereka melewati kotoran-kotoran binatang ataukah tulang-tulang belulang binatang, illa wajadu alaihi tu'ama, melainkan mereka menjumpai di atasnya ada makanan mereka. Naam. Sehingga di dalam kedua riwayat tersebut menunjukkan kepada kita ilat atau sebab alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk dia beristijmar menggunakan tulang binatang ataukah menggunakan kotoran-kotoran dari bangsa binatang tersebut. Disebabkan karena dilalatul lafad al-hadis, penunjukan lafad hadis terkait disebutkannya alasan sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk dia beristijmar menggunakan tulang, menggunakan kotoran binatang, memiliki dua lafaz yang berbeda. Sebagian menyebutkan najis, sebagian menunjukkan itu adalah makanan dari bangsa jin, mengakibatkan terjadinya khilaf di antara para al-fuqaha terkait hukum dari seseorang hukum dari kotoran-kotoran binatang tersebut. Apakah najis ataukah tidak? Karena disebutkan dalam lafaz Rasul mengatakan hadza riksun. kotoran-kotoran binatang adalah sesuatu yang najis. Sebagian pendapat di antara mereka, para fuqaha berpandangan bahwasanya semua kotoran binatang, baik binatang-binatang yang bisa kita makan dan halal untuk kita makan, ataukah binatang-binatang yang tidak bisa kita makan disebabkan karena haramnya seseorang mengkonsumsi binatang tersebut, kotoran-kotoran binatang-binatang ini seluruhnya tanpa membedakan antara yang halal dengan yang haram, sebagian fuqaha berpandangan bahwasanya itu adalah sesuatu yang najis. Adalah sesuatu yang apa? Yang najis. Mereka berdalil di antaranya dengan riwayat hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab Qadha'il Hajah, dalam babul istijmar. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membuang kotoran tersebut, beliau mengatakan hadza riksun, ini adalah sesuatu yang najis, riksun, sehingga diambil faedah bahwasanya itu adalah sesuatu yang najis, tidak boleh dipakai oleh seseorang. Kotoran binatang apa saja, ya kan, kotoran ayam ini juga termasuk, walaupun dagingnya halal namun kotorannya najis. Atau kotoran sapi dan yang lainnya, dan yang lainnya. Dan sebagian pendapat di antara mereka, para fuqaha, menyebutkan adanya rincian tafsil dalam masalah tersebut dengan membedakan antara kotoran-kotoran binatang yang halal untuk dimakan dengan kotoran-kotoran binatang yang haram. Kotoran binatang yang halal seperti kotoran ayam, kotoran sapi, dan yang lain, dan yang lain dari binatang-binatang yang halal untuk kita makan. Kotoran-kotoran binatang yang haram seperti kotoran anjing, kotoran babi, dan yang lain, dan yang lain dari binatang-binatang yang haram untuk seseorang memakannya. Mereka menyebutkan bahwasanya untuk kotoran-kotoran binatang yang halal, maka hukumnya tidaklah najis. Hukumnya tidaklah najis. Adapun yang najis adalah kotoran-kotoran yang berasal dari binatang-binatang yang haram, sehingga terkait najis. Di dalam riwayat hadis yang tadi kita sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika mereka boleh membuang kotoran binatang tersebut dan mengatakan itu adalah sesuatu yang najis, sebagian mereka membawakan yang dimaksud najis di dalam riwayat tersebut adalah kotoran-kotoran dari binatang-binatang yang haram. Beliau bawa, kemudian Rasul membuangnya dan menyebutkan hadza riksun, wallahu a'lamu bisawab. Naam. Sebagian fuqaha yang tadi kita sebutkan menyebutkan bahwasanya kotoran-kotoran binatang yang halal tidaklah najis, mereka berdalil dengan beberapa riwayat yang sahih. Di antaranya adalah kisah Uraniyin dari suku Urainah. Sekelompok orang ada yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Madinah, kemudian mereka pun jatuh sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka untuk meminum dari kencing-kencing al-ibil, unta, demikian pula meminum albaniha, susu-susunya. Menunjukkan bahwa segala sesuatu yang keluar dari binatang yang halal, apakah itu kencing ataukah itu kotoran, yang demikian bukanlah sesuatu yang najis. Nah, karena Rasul memerintahkan terkhusus kencing-kencing unta untuk mereka meminumnya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang untuk sholat di tempat-tempat berderumnya al-ghanam, kambing, dalam keadaan tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut untuk seseorang menjauh dari kotoran-kotoran kambing tersebut, dan termasuk dari perkara yang ma'ruf di tempat-tempat tersebut banyak terdapat kotoran-kotoran kambing yang ada di atasnya. Naam. Dan ini adalah pendapat yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, bahkan belum menyebutkan sisi pendalilan yang lain yang banyak yang secara kesimpulan menguatkan pendapat yang tadi kita sebutkan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, wa baulu ma yu'kalu lahmuhu wa rawsuhu tahir, dan kencing binatang-binatang yang boleh untuk kita memakan dagingnya karena halal, demikian pula kotoran-kotoran binatang-binatang tersebut adalah sesuatu yang tahir, yang suci, bukan najis. Wa qala Malik, beliau menukilkan perkataan al-Imam Malik alaihi rahmatullah, la yara ahlul ilmi abwala ma ukila lahmuhu wa syarbu labanihi najasa. Tidak ada di antara ahlul ilmi yang berpandangan bahwasanya kencing-kencing binatang-binatang yang boleh seseorang memakan dagingnya dan meminum kencingnya sebagai sesuatu yang najis. Al-Imam Ibnu al-Mundhir juga menyebutkan, azma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm. Telah sepakat seluruh mereka para ulama yang kita menghafal nama-nama mereka dari kalangan ahlul ilm, ala ibahati sholat fi marabidil ghanam. Terkait dibolehkannya seseorang ia sholat di tempat-tempat peristirahatan menderumnya binatang kambing. Illa Syafi'i fa innahu syaratu an takuna salimatan min ab'ariha wa abwaliha. Kecuali pendapat al-Imam Syafi'i yang mengharuskan seseorang sholat di tempat tersebut, ia pilih lokasi tempat yang bisa menyelamatkan dirinya dari menyentuh kotoran-kotorannya, demikian pula kencing-kencingnya. Sehingga dengan penjelasan al-Imam Ibnu Munzir menunjukkan pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha adalah merujukkan pendapat kedua yang tadi kita sebutkan, membedakan antara binatang yang halal dengan binatang yang haram. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang kuat. Lafaz hadis hadza risun bukan sama sekali yang dimaukan padanya untuk menjelaskan bahwasanya semua kotoran dari kotoran-kotoran binatang, baik yang halal ataukah yang haram, adalah sesuatu yang najis. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah taat dan patuhnya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau berkhidmat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya adalah dibolehkannya seorang yang bebas, yang merdeka untuk melayani orang lain dan bukan teranggap sebagai sesuatu yang tercela. Nah, ada sebagian istilah ketika disuruh dia ngomel, ya kan, mengatakan emang saya pelayanmu, emang saya budakmu, jongosmu, pada sebagian bahasa yang kasar demikian. Seakan-akan dia tidak suka kalau semisal dia disuruh oleh orang lain disebabkan karena dia seorang yang merdeka, bukan sebagai pembantu, bukan pula sebagai budak. Hadis ini membantah adanya keyakinan tersebut. Boleh seorang yang merdeka dia melayani orang lain, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang merdeka, bukan dari budak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun beliau berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya adalah dibolehkannya seseorang ia meminta pertolongan kepada orang lain dalam bab at-taharah. Dalam bab at-taharah boleh seseorang meminta bantuan orang lain untuk melayaninya, menolongnya. Dia di WC tiba-tiba dia lupa gayungnya. Dia minta bantuan kepada saudaranya, "Afan, tolong ambilkan gayung saya, tertinggal di luar." Atau mungkin ketika dia di WC, qadarullah airnya mati, sehingga dia berteriak meminta bantuan kepada kawannya agar bisa mengambilkan air. Agar bisa mengambilkan apa? Air. Untuk dia membersihkan kotorannya tersebut dengannya. Ini juga perkara yang dibolehkan. Al-isti'anah dalam bab taharah, meminta bantuan dalam perkara taharah, ini adalah perkara yang dibolehkan, bahkan dipraktekkan oleh sahabat di mana mereka melayani, membantu Rasulullah SAW hingga dalam bab al-qadha al-hajah. Dalam bab qadha al-hajah mereka membantu melayani Nabi SAW. Bahkan Rasul memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk melayaninya. Beliau perintahkan agar Abdullah bin Mas'ud membawakan kepada beliau 3 batu. Kemudian faedah yang berikutnya adalah dalam bab al-ijtihad, bila ijtihad yang dilakukan oleh seseorang ternyata menyelisihi nas yang sahih, dalil yang sahih dan sharih jelas penunjukannya, maka ijtihad tersebut adalah ijtihad yang batil, tidak boleh kita membenarkannya dan mengamalkannya. Disebutkan di dalam hadis, ketika seseorang sampai pada tingkatan mustahid sebagai ahli ijtihad dari kalangan ahli ilm wal fuqaha yang memahami Al-Qur'an, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lengkap dengan tafsirnya dan penjelasan-penjelasannya. Ketika terkadang mereka dihadapi satu masalah kemudian mereka tersamarkan terkait boleh dan tidaknya melakukan perbuatan tersebut, maka mereka para fuqaha berijtihad dengan ilmunya masing-masing, berijtihad dan menyebutkan dalil-dalilnya, sehingga dalam masalah al-fiqhiyah terjadi khilaf yang banyak di antara para al-fuqaha dari sekian masalah-masalah yang ada di dalamnya. Namun ijtihad dari sang alim atau seorang yang faqih bila menyelisih nas maka ijtihadnya adalah batil dan tidak boleh seseorang mengamalkan konsekuensi dari ijtihad tersebut. Diambil dari penggalan lafaz hadis di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berijtihad untuk membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ar-rautsah, kotoran binatang, padahal Rasul tidak memerintahkan beliau untuk membawakan kotoran binatang tersebut. Namun ketika Rasul melihatnya, beliau membuangnya dan mengatakan hadza riksun, kemudian memerintahkan agar beliau mencarikan penggantinya dari bebatuan yang ada di sekitarnya. Nah, dan tentu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendatangkan kotoran tersebut bukan dalam rangka istighfafan, merendahkan dan menghinakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi beliau lakukan karena ijtihadnya. Namun ternyata ijtihad tersebut adalah ijtihad yang salah dan keliru. Di dalam hadis ini sebagai dalil, ketika seseorang beristismar diharuskan untuk menggunakan 3 batu. Dan kemarin kita sebutkan batu yang memiliki 3 sisi atau lebih itu bisa menggantikan jumlah dari 3 batu tersebut. Karena dia bisa membersihkan dari sisi yang kanan, membersihkan dari sisi yang samping, kemudian yang sampingnya, sehingga seakan-akan dia memakai 3 batu. Nah, dan yang demikian dibolehkan. Diambil dari penggalan lafaz hadis i'tini bi ghairiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan batu selainnya. Di dalam hadis ini pula diambil dalil oleh mereka para fuqaha bersihnya seseorang yang dia melakukan istijmar. Jadi ketika seorang dia telah beristijmar, maka tidak perlu lagi setelahnya mengulangi untuk dia bersihkan kotorannya dengan menggunakan air, karena menggunakan batu saja sudah cukup dan yang demikian tidak masalah. Demikian pula kalau semisal ketika dia berkeringat, kemudian ternyata keringatnya mengenai area dari duburnya, maka ataukah dia terkena air, kemudian sampai akhirnya menyebabkan air tersebut terkena pakaiannya, pendapat yang rajih dari kalangan para fuqaha menyebutkan itu adalah bukan sesuatu yang najis. Dan yang demikian dimaafkan, karena athar dari istijmar, bekas dari seseorang beristijmar yang mungkin terkadang masih meninggalkan sesuatu yang ada di sekitarnya adalah sesuatu yang dimaafkan dan tidak memadzaratkan pelakunya. Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.